Ini khusus buat yang barusan putus ya ini ya. Ojo nangis margo tresno, ojo keblok mencinta. Nek kejeron mengko malah luka. Loski wae jadi pikir ke kafe. Cinta boleh goblok jangan ya. Ojo gampang mikir tentang cinta, mengko ndak malah luka. Ojo gampang mikir tentang citro, mengko ndak malah loro. Urip mung sepisan mbok yo digawe gampang. Kabeh iki wis ana dalan. Awak dhewe ning donya iki mung urip mung sepisan mbok yo digawe gampang. Kabeh iki wis ana dalan.